begitu memilukannya. Banyak tangisan, kehancuran, itukah maumu? Ini pasti bisa dihentikan. Mulai dari hati kecil kita, berikan bantuanmu bagi yang butuh kamu. Hatimu kan bahagia dengan memberi. Berikan senyumanmu bila mampu. Yeah.